Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Mirqatu Su'udi Tasdik, ya, syarah dari Sulam Taufik. Ini masih membahas seputar puasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man afsada shoma yaumin wahidin bi ayastamirra ahlan lisaumi baqiyatal yaumi min Ramadan wala rukhsatalahu fi fitrihi. Ini jawabnya panjang, ya. Maksudnya man ini kan kalau dalam nahwu isim syarat, ya. Seseorang yang merusak puasa satu hari, ya, merusak puasa satu hari, merusak itu maksudnya membatalkan. Merusak satu hari itu gambarannya di sisa hari, hari yang tersisa, waktu yang tersisa sebelum maghrib, dia masih layak berpuasa. Layak berpuasa ya maksudnya andai kata dia puasa masih sah. Tidak haid, tidak perempuan haid, tidak gila, masih Islam dan lain-lain. Barang siapa yang merusak satu hari puasa di bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan keringanan untuk membatalkan, bi'an afima bisa babi shaumi bijima intamin. Tidak mendapatkan keringanan itu gambarannya dia berdosa. Berdosa sebab puasa. Jadi dosanya itu sebab puasa. Orang yang merusak satu hari bulan Ramadan, orang yang merusak puasa satu hari di bulan Ramadan dengan berhubungan badan yang sempurna. Jadi ini membahas kafarat, ya, kafarat atau hukuman atau denda, denda yang harus dibayar bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dan dia dalam keadaan puasa. Dan di sini dijelaskan hubungan badan ini harus sempurna. Maksudnya ya harus ujung kemaluan laki-laki harus sudah masuk ke kemaluan perempuan. Walau liwaton wa itiyana bahimah au mayit wa ilam yunzil. Hubungan badan ini walaupun yang dimasuki oleh ujung kelamin laki-laki adalah dubur, ya, liwat ini dubur, maksudnya memasukkan kelamin laki-laki ke dubur itu namanya liwat, biasanya diartikan dengan apa itu gay, maksudnya laki-laki dan laki-laki, tapi sebenarnya tidak, ya, perempuan juga bisa dikatakan liwat asalkan masuknya ke lubang belakang atau yang dimasuki adalah kelamin hewan. Nah, ini kurang normal sekali ini, ya. Jadi siang-siang puasa malah dia kelaminnya dimasukkan ke lubang hewan, itu kan sudah agak geser otaknya itu. Atau mayit, ya, jenazah. Jadi hubungan badan dengan jenazah walaupun tidak keluar sperma, asalkan ujung kelamin sudah masuk itu sudah termasuk jima, ya. Fa'alaihi ithmu ay jaza'uhu wa huwa ta'zir. Orang yang merusak puasa dengan hubungan badan maka dia mendapatkan dosa. Dosa di sini diartikan dengan balasan dari dosa. Maksudnya ta'zir, dia harus ditakzir, harus diberi sanksi. Takzir ini hukuman, ya, hukuman pelanggaran syariat tapi hukuman yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an ataupun hadis. Jadi kalau ada pelanggaran syariat tapi pelanggaran itu tidak ditentukan oleh syariat hukumannya dan orang itu dihukum, maka hukumannya itu namanya takzir, ya. Kalau hukuman yang ditentukan oleh syariat namanya had, ya. Jadi dalam fikih itu ada had, ada ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat. Yang menentukan siapa? Yang menentukan ya imam atau qadhi. Qadhi atau hakim, ya, itu yang menentukan hukumannya. Wal qadha'u fauran ay ba'da imkanihi. Selain dia berdosa, dia juga diharuskan untuk mengkodok, ya, mengganti puasa yang dibatalkan. Dan mengkodok itu harus dilakukan secara langsung, ya. Secara langsung maksudnya setelah mungkin melakukannya. Jadi selama Ramadan belum selesai kan tidak bisa mengkodok, ya. Ya karena setiap hari punya kewajiban yang baru. Jadi setelah apa, setelah mungkin melakukan misalkan tanggal 2 Syawal itu kan sudah tidak haram berpuasa. Kalau itu mungkin dilakukan ya harus dilakukan. Kalau tidak segera ya berdosa. Wa kafaratu dihar, dan kafarat yang sama seperti dihar. Dihar itu seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang mahram ya. Biasanya dalam fikih penyerupaan itu punggung ya. Anti alayya kadhuri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Jadi menyamakan istri dengan perempuan mahram itu namanya dihar. Dihar ini nanti ada kafaratnya, ada hukumannya. Ada denda yang harus dibayar. Nah, denda dihar ini sama dengan denda orang yang membatalkan puasa dengan berhubungan badan. Mutakarriratun bitakarruril ifsad. Kafaroh ini harus dibayar berkali-kali tergantung pelanggaran yang dilakukan. Jadi tidak bisa satu kafarot untuk beberapa pelanggaran ya. Jadi kalau pelanggarannya dua ya dua kafarotnya, kalau tiga ya tiga dan seterusnya. Jadi membatalkan dua hari puasa Ramadan dengan hubungan badan itu ya harus dua kafarot dan seterusnya. Wa illam yukafir anisabik, walaupun kafarat sebelumnya belum dibayar ya. Jadi misalkan ada orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dan dia sebelumnya puasa, kan dia harus membayar kafarat. Kemudian di tahun depannya kafaratnya belum dibayar, dia melakukan lagi di tahun depannya, itu ya kafaratnya berarti double. Maksudnya bukan berarti bila kafarat sebelumnya belum dibayar, kafarat itu sudah bisa membayar dua pelanggaran sekaligus. Ai hadhil kafaratu murattabatun ka kafarati dihar. Jadi maksud dari ka kafarati dihar itu maksudnya adalah kafarat ini atau denda ini adalah denda yang berurutan ya. Jadi ada beberapa denda, tapi beberapa denda itu tidak boleh memilih, tapi harus dilakukan secara berurutan. Kalau yang pertama tidak bisa, baru yang kedua tidak bisa, baru yang ketiga. Itu namanya murattabah, denda yang berurutan seperti halnya denda zihar. Fahiya itku rokobatin mu'minatin salimah. Nah. Yang pertama, urutan pertama yang harus dibayar adalah memerdekakan satu budak yang muslim ya. Memerdekakan satu budak yang muslim yang tidak memiliki kecacatan. Itu pilihan pertama. Kalau saat ini ya sudah dipastikan pilihan pertama ini tidak bisa dilakukan. Ya karena sudah tidak ada budak sekarang ya. Fa in ajaza halal ada wa in qadara halal wujub fasomu sahroini mutatabi'ain. Nah, kalau tidak mungkin melakukan atau membayar kafarat yang pertama, maka dilanjutkan kafarat yang kedua, berpindah ke kafarat yang kedua. Ya, ketidakmampuan membayar kafarat pertama ini ukurannya adalah waktu membayar. Jadi kafarat itu ada waktu kewajiban, ada waktu membayar. Kadang di saat dia wajib itu sudah mampu, tapi di saat membayar tidak mampu, begitu kadang juga sebaliknya. Jadi kafarat ini kan ada waktu membayarnya ya, ada waktu membayarnya. Misalkan di saat dia sudah wajib membayar dia mampu, tapi di saat dia apa wajib dia mampu, tapi di saat dia membayar tidak mampu, maka hal ini berpindah ke kafarat berikutnya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat sekali ya. Jadi tidak berpuasa 1 hari, tidak berpuasa, membatalkan puasa 1 hari dengan berhubungan badan itu gantinya berpuasa 2 bulan ya. 1 hari diganti dengan 2 bulan berturut-turut pula. Jadi tidak hanya 2 bulan, tapi 2 bulan yang berturut-turut. Artinya ya kalau bolong, kalau bolong satu hari yang diulangi harus berturut-turut. Nah, ini berat sekali. Fa ilam yastati isauma au tatabu'ahu walau lisyiddati ghilmah ay hajatin ilal wadi, ini kebanyakan wabu ya. Fa it'amu sittina miskinan au fakiran kullan mudan imma yakunu fitratan. Ini pilihan yang terakhir. Kalau tidak mampu berpuasa, tidak mampu sama sekali, atau mampu berpuasa tapi tidak mampu berturut-turutnya. Mampu berpuasa tapi berturut-turutnya yang tidak mampu. Tidak mampunya itu walaupun karena dia sangat nafsunya besar sekali. Maksudnya dia itu kalau disuruh puasa terus tidak kuat karena nafsunya besar. Dia itu orang yang apa ya, kebutuhan biologisnya itu sangat besar. Itu juga bisa termasuk ketidakmampuan seseorang melakukan puasa secara berturut-turut ya, karena kalau dipikirkan puasa satu bulan Ramadan saja dia langgar dengan berhubungan badan, apalagi disuruh puasa dua bulan, itu kan juga sulit. Kalau tidak mampu berpuasa atau tidak mampu puasa secara berturut-turut, maka kafarat berikutnya, pilihan berikutnya adalah memberi makan ya. Memberi makan 60 ya, 60. 60 ini bisa orang miskin, bisa orang fakir ya. Bisa orang miskin, bisa orang fakir. Ya, pengertiannya sudah ada di video sebelumnya yang membahas zakat itu. Jadi boleh dipilih miskin, boleh fakir ya. Setiap satu orang itu mendapatkan satu mut ya, satu mut ya. Mut ini ya ukuran berat. Satu mut ini yang diberi adalah makanan yang sah digunakan zakat fitrah. Ya. Jadi aturan barang yang diberikan atau makanan yang diberikan itu harus sah digunakan untuk zakat fitrah. Jadi urutan kafaratnya yang pertama memerdekakan satu budak, yang kedua puasa dua bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 apa fakir atau miskin. Fa'idha ajaza an dzalika kullihi istaqarratul kafaratu murattabatan fi dzammihi. Bila tiga kafarat ini tidak mampu dilakukan semua, maka dendanya masih ada di tanggungannya. Masih ada di tanggungannya hingga dia mampu membayar. Dan tanggungan itu juga berurutan seperti orang yang bisa membayarnya. Fa in qadara ba'da dzalika ala khoslatin fa'alaha. Kalau setelah ketidakmampuan itu dia mampu melakukan, maka harus dilakukan. Li'annaha bisa babin minhu. Karena pelanggaran ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Bihilafil fitrah fa'innaha tasbutu bil ajzi anha waqta wujubiha. Li'annaha la bisa babin minhu. Kama afadahu Ibnu Hajar. Hal ini berbeda dengan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu kalau memang tidak mampu membayar, maka kewajibannya hilang, kewajibannya gugur, tidak menjadi tanggungan. Sebab zakat fitrah ini kewajibannya tidak dikarenakan diri sendiri, tidak dikarenakan pembayar zakat, tapi disebabkan oleh orang lain yang membutuhkan ya. Orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau pelanggaran itu disebabkan oleh diri sendiri, maka ketidakmampuan membayar itu tidak bisa menggugurkan kewajiban. Kalau tidak mampu ya tetap menjadi tanggungan. Nanti kalau mampu baru dilunasi, baru dibayar. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel ini. Nah, kemudian ini sudah masuk ke fasal tentang bab haji ya. Ini saya sertakan sedikit ya. Nanti di video setelahnya dilanjutkan. Faslun fin nusuki, fasal menjelaskan nusuk. Nusuk ini artinya adalah ibadah ya, ibadah secara umum. Tapi dalam fikih ibadah itu hanya terkhusus haji dan umroh. Nah, jadi nusuk, kalau ada kata nusuk di kitab fikih berarti yang dimaksud adalah haji dan umroh. Yajibul haji wal umrah tu wujub ainin. Biqauli ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji dan umroh harus dilakukan oleh orang yang mampu, ya. Itu keterangan oleh orang yang mampu itu nanti di video setelahnya. Kewajiban haji dan umroh adalah kewajiban ain, kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh sebagian orang, kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang yang mampu. Kewajiban ini berdasarkan dari firman Allah, watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi dalam ayat ini ada satu perintah, ya. Atimu ini fi'il amar. Kalau dalam usul fikih, setiap ada perintah itu nanti punya dampak hukum wajib, ya. Jadi karena ayat ini memerintahkan menyempurnakan haji, maka hukum haji adalah wajib. Wa bi khabari annahu sallallahu alaihi wasallam qala lisa'il hujja an abi wa apa ini wa tamir. Dasar atau dalil kedua kewajiban haji adalah ucapan Nabi kepada orang yang bertanya. Orang yang bertanya tentang tanggungan orang tuanya. Jadi ada orang tua yang meninggal dan dia memiliki kewajiban haji. Mestinya orang tua itu harus melakukan haji, tapi belum sampai melakukannya, dia sudah meninggal. Kemudian anaknya bertanya kepada Nabi, bagaimana hukum orang tua saya? Dia sudah mampu haji, tapi belum melaksanakan, dia sudah meninggal. Ternyata Nabi menjawab, hujja an abik wa tamir, hajilah untuk ayahmu dan umrohlah. Jadi di sini Nabi memerintahkan penanya itu memerintahkan haji dan juga umroh, ya, haji dan umroh untuk ayahnya. Jadi haji apa dihajikan oleh anaknya. Di hadis ini juga ada perintah hujja dan tamir, ini perintah, ya, sehingga seperti penjelasan tadi, setiap perintah itu nanti berdampak ke hukum wajib. Sahahahu jam'un minal hufat min humul hakim hakahu ar-Romli. Hadis ini dikategorikan hadis sahih oleh segolongan ulama ahli hadis. Hufat ini, ya, para ulama yang menghafal beberapa ribu hadis, ya. Termasuk dari ulama yang menstatuskan hadis ini sahih adalah Al-Hakim. Dan penjelasan ini diceritakan oleh ar-Romli. Itu dulu video kali ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.